Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أخوانا في الدين رحمنا الله وإياكم Wabarakallahu fiikum. Alhamdulillah, pada pagi ini Allah Jalla wa'ala mempermudah kepada kita untuk bisa melakukan satu ibadah, tentunya dibangun di atas keikhlasan karena Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala, menempuh jalan mendatangi majalisul ilm. Sungguh ini merupakan nikmatun azimah, kenikmatan yang besar ketika Allah jalla wa ala memberikan keinginan kepada seorang muslim untuk mempelajari agamanya. Allahu Jalla wa'ala apabila menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, maka Allah akan berikan kefakihan dia di dalam memahami agamanya. Nabiun alaihi salatu wassalam menyebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din, atau hadis Muawiyah bin Abi Sufyan, barang siapa yang Allah menginginkan atasnya kebaikan, maka barakallahu fikum, Allah akan faqihkan dia di dalam agamanya. Faqihnya seseorang barakallahu fikum bita'allum, dengan dia mempelajari, mendatangi majalisul ilm, mengambil fawaid padanya, menempuh barakallahu fikum maslak, langkah-langkah, jalan-jalan dalam rangka untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan ini merupakan barakallahu fikum nikmat. Nabiun alaihi salatu wassalam pun mengkhabarkan bahwasannya orang yang yasluk, menempuh langkah di dalam menuntut ilmu agama Allah, yang ada pada dia adalah kemuliaan. Allah akan mudahkan bagi dia jalan menuju syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwana fiddin rahimanallahu wa iyyakum. Pada kesempatan kali ini kita akan menyebutkan wasiat Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Sebagaimana kita mengetahui barakallahu fikum, kitabuna Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam melalui malaikat Jibril alaihi salam, yang mana meyakini kita semuanya apa yang terdapat di dalamnya tidak pernah ada keraguan sedikit pun. Semuanya adalah haqqun. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudalil muttaqin. Demikianlah al-kitab, ini Al-Qur'an, yang tidak ada keraguan di dalamnya dan petunjuk barakallahu fikum bagi orang-orang yang bertakwa. Yang barakallahu fikum tidak ada seorang pun yang mampu ayna'am membuat yang semisal dengan Al-Quran. Walain ijtama'atil insu wal jin ala ayatu bimithli hadhal Quran la ya'tuna bimithli walau kana ba'duhum li ba'din zahira. Seandainya manusia dan jin mereka berkumpul ingin membuat yang semisal dengan Al-Quran, mereka tidak akan mampu mendatangkan itu, walaupun mereka bekerja sama untuk membuat yang semisal dengan Al-Quran. Yang kita meyakini barakallahu fikum, Allah menjaganya, yang tidak ada perubahan padanya. Inna nahnu nazalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Kamilah yang menurunkan adz-dzikr, ini Al-Qur'an, dan kami yang akan menjaganya. Na'am barakallahu fikum. Dan di dalamnya terdapat padanya ahkam, hukum-hukum. Apakah perintah yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala ataukah larangan? Atau di antaranya barakallahu fikum al-qasas, kisah-kisah para anbiya yang tentunya barakallahu fikum menjadi pelajaran bagi yang membacanya. Yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari kisah-kisah para anbiya. Na'am. Di antara apa yang disebutkan pula terdapat padanya wasiat Allah subhanahu wa ta'ala, yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam untuk membacakan wasiat itu kepada umatnya, disampaikan kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dan disampaikan kepada seluruh umatnya apa yang menjadi wasiat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka pada kesempatan kali ini kita akan menyebutkan ayat yang menjelaskan di antara wasiat-wasiat Allah subhanahu wa ta'ala yang diperintahkan kepada Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam untuk menyampaikan kepada umatnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 151 sampai 153. Wa qawluhu ta'ala, قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم. Katakan ya Muhammad, تعالوا, kemarilah kalian. أتل ما حرم ربكم عليكم, aku bacakan apa yang telah diharamkan Rabb kalian atas kalian. Apa yang diharamkan oleh Allah Jalla wa Ala kepada kalian. Tentunya haram barakallahu fikum sesuatu yang terlarang padanya apabila diamalkan. Yu'aqabu fa'iluhu wa ithabu tarikuhu imtithalan. Ini khaufan min Allah jalla wa ala. Diberikan barakallahu fikum atau diberikan iqab bagi orang yang melaksanakan perkara yang haram, dan diberikan pahala bagi yang meninggalkannya. Khaufan min Allah. Meninggalkan perkara yang haram itu dibangun di atas rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan meninggalkan perkara yang haram dilantarkan perkara-perkara selain dari rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Meninggalkan perkara yang haram dikarenakan dilihat oleh yang lainnya dia meninggalkan perkara itu, maka yang demikian tidak ada pahala baginya. Berbeda apabila seseorang meninggalkan perkara yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam rangka khaufan min Allah, takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, walahul ajr, maka baginya pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila dilaksanakan, diamalkan perkara yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tentunya dia berdosa. Yu'aqabu fa'iluhu wa yithabu tarikuhu khaufan min Allah subhanahu wa ta'ala. Diberikan na'am barakallahu fikum iqab, siksa bagi orang yang mengamalkannya, dan diberikan pahala bagi yang meninggalkannya khaufan. Dibangun rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis yang menyebutkan ketika seseorang meninggalkan perkara yang diharamkan oleh Allah jalla wa ala khaufan min Allah, karena rasa takut dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dia pun mendapatkan naungan pada hari kiamat yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah subhanahu wa ta'ala. Kama ja'a min hadithi Abi Hurairah fi marwahu Muslim. Sab'atun yadhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla ila dhilluh. 7 golongan yang akan mendapatkan naungan pada hari kiamat yang tidak ada naungan pada saat itu kecuali hanya naungan Allah subhanahu wa ta'ala. Di antaranya adalah apa? Berarti disebutkan semuanya 7 ini. Pemimpin yang adil. Yang kedua, murajaah. Oh, Farhan. Hah? Rajulun atau syabun nasya'a fi ibadatillah. Seorang pemuda yang tumbuh berkembang di atas ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, ayyuhal hadirun. Warajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Seorang yang hatinya terikat dengan masjid, cinta mendatangi rumah Allah subhanahu wa ta'ala, menegakkan salatul jamaah. 3, 4. Naam. Meninggalkan. Nah, ini syahidnya. Naam. Itu maknanya. Wa rajulun da'atuhu imra'atun dhatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafu Allah. Seorang yang diajak oleh seorang wanita cantik, lalu dia mengatakan aku takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia meninggalkan perkara yang diharamkan karena khaufan min Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, sempurnakan. Warajulani tahabba fillah istama' alaih wa tafarraq alaih. 2 orang yang saling cinta mencintai karena Allah, berkumpul karena Allah, berpisah pun karena Allah subhanahu wa ta'ala. Yang keenam, sedekah. Judulnya aja sedekah. Naam. Warajulun tasaddaqa bisadaqatin hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuh. Seseorang yang bersedekah Tidaklah dia mendapati satu jalan melainkan bersedekah di situ, sampai tangan kirinya tidak mengetahui ketika tangan kanannya bersedekah, berinfak. Dan yang terakhir, apa? Yang terakhir bukan senyuman, tapi jawaban. Mau jawab kayaknya. Berzikir. Kenapa berzikir? Berzikir sambil dia menangis. 70. Berzikirnya mengingat Allah ya. Nah, jazakumullah khair. Dalam keadaan dia sendiri, tidak ada orang yang melihatnya. Rajulun dzakarallaha khalian fa fadat 'ainahu. Seorang yang mengingat Allah, munajat, munasabah sendiri dia, khalian. Tidak ada orang bersama dia. Betul-betul dia khusyuk. Fa fadat 'ainahu. Berlinang kedua matanya, menangis dia. Barakallahu fikum. Demikianlah definisi al-haram. Dia akan mendapatkan pahala tatkala dia meninggalkan perkara itu, binaan dibangun di atas rasa takut dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula di dalam perkara yang diperintahkan, yakni al-wajib lawannya, yuthabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikuhu. Diberikan pahala bagi orang yang melaksanakannya dan diberikan siksa bagi orang yang meninggalkannya. Ini perkara wajib. Diberikan pahala bagi orang yang melaksanakannya imtithalan, dibangun di atas pengetahuan dia bahwasannya amalan itu perintah yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan dikarenakan melihat keumuman manusia, bukan dikarenakan sedang tren misalnya. Sebagaimana arafna barakallahu fikum, subhanallah, banyak anak-anak sekolah sekarang kok celananya di atas mata kaki. Betul, iya. Tinggal mereka melaksanakan itu dibangun di atas dasar apa? Kalau karena ikut-ikutan sedang tren dan yang lain sebagainya, maka tidak mendapatkan pahala karena melaksanakannya bukan di atas imtithalan, ya, mengetahui bahwasanya itu adalah perintah yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul ta'ala atlu ma harrama rabbukum alaikum. Katakan ya Muhammad, ta'ala, kemarilah kalian, atlu ma harrama rabbukum alaikum, aku bacakan kepada kalian apa yang diharamkan oleh Rabb kalian. Yang pertama, alla tusyriku bihi syai'an. Janganlah kalian menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu apapun. Kainan mangkan. Apapun bentuknya. Ketika dia beribadah, barakallahu fikum, lalu dia memalingkan tujuan ibadah yang dia lakukan kepada selain Allah, maka jatuh padanya amalan kesyirikan. Atau tujuannya kepada Allah juga kepada selain Allah, dia pun terjatuh kepada amalan kesyirikan. Dikarenakan barakallahu fikum, al-ibadah tidaklah diamalkan oleh seseorang melainkan tujuannya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Perbuatan syirik barakallahu fikum, perbuatan yang bisa menjadikan seseorang apabila tidak bertaubat akan perbuatan amalan itu, maka kekal tempatnya di dalam neraka iyadan billah. Innahu man yusyrik billah faqad haramallahu alaihi aljannah wa ma'wahu annar wa ma lidzalimin min ansar. Sesungguhnya orang yang melakukan amalan kesyirikan, Allah haramkan baginya syurga dan tempat kembalinya adalah neraka. Tidak ada penolong bagi mereka orang-orang yang melakukan amalan kezaliman. Karena kesyirikan merupakan kezaliman terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, menempatkan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Mestinya ibadah itu diarahkan kepada Allah, dia mengarahkan ibadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara barakallahu fikum jeleknya amalan kesyirikan akan menjadikan gugurnya amalan-amalan ibadah yang dia bangun amalan itu di atas keikhlasan kepada Allah, dengan dia melakukan amalan kesyirikan maka tidak teranggap seluruh amalan ibadah yang dia lakukan, gugur di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Walaqad uhiya ilaika wa ila alladhina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna min al-khasirin. Telah diwahyukan kepada engkau ya Muhammad dan kepada orang-orang sebelummu, apabila engkau berbuat syirik, la yahbatanna 'amaluk, niscaya amalan-amalanmu akan gugur, tidak memiliki manfaat bagi yang mengamalkannya, dan tidak ada penolong bagi mereka orang-orang yang berbuat kezaliman. Maka barakallahu fikum, pentingnya seorang muslim untuk mempelajari haqqullah 'alal ibad, hak Allah subhanahu wa ta'ala atas kita semuanya. Penting untuk kita mempelajari barakallahu fikum anwa'u syirik, jenis-jenis kesyirikan. Jangan sampai seseorang terjatuh di dalam satu amalan yang dia tidak menyadari kalau itu amalan kesyirikan. Wala yash'ur, dia tidak menyangka, dia tidak menyadari, dia tidak mengetahui kalau dia telah terjatuh kepada amalan kesyirikan. Na'am barakallahu fikum. Maka yang demikian sesuatu yang penting untuk seorang ahlus sunnah, seorang muslim memiliki ihtimam di dalam mempelajari tauhid. Tidak seperti haula yang sibuk dengan barakallahu fikum kongres, konferensi bagaimana tegaknya khilafah, dalam keadaan mereka tidak memiliki ihtimam di dalam mempelajari tauhid. Atau sebagian mereka mengatakan apabila mempelajari tauhid akan menjadikan umat ini berpecah belah, akan menjadikan umat ini berkelompok-berkelompok. Hadza kalam batil. Maka ini ucapan batil. Nabiuna alaihi salatu wassalam disifatkan sebagaimana disebutkan dalam hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, wa Muhammadun farraqa bainan nas. Dan Muhammad adalah pemecah belah di antara manusia. Dipisahkan barakallahu fikum antara muwahhid dengan musyrik. Dipisahkan antara tauhid dengan syirik. Dipisahkan barakallahu fikum antara sunnah dengan bid'ah. Demikianlah dakwah tauhid. Menjelaskan al-haqq huwal haqq, al-batil huwal batil. Menjelaskan al-haqq itu adalah al-haqq, al-batil itu adalah al-batil. Karena tujuannya dakwah ini adalah menjadikan manusia beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dakwahnya para rasul yang Allah jalla wa ala telah sebutkan. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an ya'budullaha wajtanibu at-taghut. Demikian pula dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ketika diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk meninggalkan segala bentuk sesembahan, apakah itu sonamun au wathanun, apakah authan au asnam, patung-patung, segala bentuk ilah yang disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala diperintahkan untuk ditinggalkan. Warujza fahjur arujz al-asnam, untuk kau tinggalkan ya Muhammad. Demikian dakwah ini barakallahu fikum yang diserukan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, menjelaskan kepada para sahabat apa itu tauhid, apa itu syirik, dan penjagaan beliau alaihi salatu wassalam terhadap keimanan, terhadap tauhidnya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in barakallahu fikum. Pengingkaran beliau ketika para sahabat Mereka meminta barakallahu fikum dalam keadaan mereka baru saja lepas dari kekufuran. Abu Waqid Al-Laythi yang meriwayatkan hadis ini, ketika Nabiuna atau ketika para sahabat bersama Rasul alaihi salatu wassalam pada perang Hunain melewati musyrikin yang mereka memiliki pohon zatu anwat. Lalu mereka mengatakan kepada Rasul alaihi salatu wassalam, para sahabat, ya Rasulullah, ij'alana zatu anwatin kama lahum zatu anwat. Ya, permintaan bentuk kesyirikan. Ya Rasulullah, buatkan untuk kami pohon yang memiliki anwat, yakni ta'alik, gantungan-gantungan yang bisa dengannya kami menggantungkan senjata-senjata kami agar ampuh ngambil berkah. Kama lahum dhatu anwat, sebagaimana mereka memiliki pohon itu, ya Rasulullah. Kata Rasulullah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, innaha sunan, laqad kultum kama qalat Bani Israili Musa. Beliau bertakbir, kalian telah meminta kepadaku sebagaimana permintaan Bani Israel kepada Nabi Musa alaihi salam. Ij'alana ilahan kama lahum aliha. Buatkan untuk kami, ya hai Musa, Tuhan sebagaimana mereka punya Tuhan. Ya. Rasulullah menjelaskan bahwa demikian adalah amalan kesyirikan. Dijaga sahabat dengan tauhid. Ya. Maka perkara ini barakallahu fikum adalah fondasi untuk seseorang memiliki ihtimam di dalam mempelajari perkara ini. Aina'am. Kata mereka mengatakan, kalau terus mempelajari tauhid, lalu kapan akan tegak khilafah? Kita katakan, mimpi kalian. Jauhnya kalian dari tauhid, jauhnya kalian dari khilafah barakallahu fikum. Ajarkan tauhid kepada diri kalian, kepada istri-istri kalian, kepada anak-anak kalian. Bagaimana akan tegak khilafah dalam keadaan kalian jahil tentang hak Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak mengetahui hak Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak mengetahui jenis-jenis kesyirikan. Kalian mengamalkan kesyirikan, apakah itu kalian berada di atas khilafah? Sesuatu yang mereka bermimpi. Mustahil barakallahu fikum. Kalau toh mereka mengatakan telah tegak khilafah, itu versinya mereka, bukan hakikat yang sesungguhnya dari khilafah yang direbut atau didapati oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini barakallahu fikum. Jangan berbuat kesyirikan terhadap Allah dengan sesuatu apapun. Apakah dengan batuan, pohonan, benda-benda yang dikeramatkan, barakallahu fikum, dan perkara-perkara yang lainnya. Maka ini peringatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu yang berikutnya, wabil walidaini ihsana, dan terhadap kedua orang tua maka berbuat baiklah. Maka ini nasihat atau wasiat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mewasiatkan untuk kita berbuat baik kepada kedua orang tua. Qala Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, al-ihsanu ila al-walidaini birruhuma wa hifdhuhuma wa siyanatuhuma wa imtithali amrihima. Berbuat kebajikan kepada keduanya, menjaga keduanya, melaksanakan apa yang jadi perintah keduanya, tentunya selama perintah itu tidak menyelisihi agama Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Apabila keduanya menginginkan kalian untuk menyekutukan Allah, maka jangan kalian taat kepada keduanya, tapi bergaulah dengan keduanya di dalam urusan dunia dengan pergaulan yang baik. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Sampai-sampai Allah pun menggandengkan haknya Allah subhanahu wa ta'ala dengan hak kedua orang tua. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Rabbmu ya Muhammad telah memerintahkan, mewasiatkan untuk kalian jangan beribadah kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wabil walidaini ihsana, dan terhadap kedua orang tua maka berbuat baiklah. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin wala tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima wahfidh janaha dhulli min arrahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ketika barakallahu fikum salah satu dari mereka atau keduanya hidup bersama kalian, kalian memelihara keduanya, fala taqul lahumu uffin, jangan kamu mengucapkan kepada keduanya uff, kalimat-kalimat yang bisa menyakitkan hati orang tua. Jangan. Ridallahi fi ridha walidaini wa sakhatullahi fi sakhati walidaini. Keridhaan Allah itu berada di atas keridhaan orang tua. Kemurkaan Allah itu berada di atas kemurkaan kedua orang tua. Jangan mengatakan kepada keduanya uff, faqul lahumu qawlan karima. Berbicaralah dengan keduanya dengan pembicaraan yang baik, yang bijak, yang sopan, yang menyenangkan kedua orang tua. Na'am barakallahu fikum. Rendahkanlah diri kalian kepada mereka berdua dan senantiasa berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qur rabbirhamhuma. Ya Allah, berikanlah rahmat kepada keduanya sebagaimana mereka telah membina, membimbing aku semenjak kecil sampai saat ini. Barakallahu fikum. Disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ketika beliau bertanya kepada Nabiun alaihi salatu wasalam, ayyul a'mali ahabbu ila Allah azza wa jall, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di antaranya kata Rasul alaihi salatu wassalam, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Maka ini wasiatnya Allah subhanahu wa ta'ala untuk berbakti kepada kedua orang tua, berbuat ihsan, menjaganya, mentaati apa yang menjadi perintahnya selama tidak dalam rangka bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Lalu yang ketiga, wasiat yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan, wala taqtulu awladakum min imlaqin nahnu narzukukum wa iyahum, dan janganlah kalian barakallahu fikum membunuh anak-anak kalian dikarenakan takut miskin. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, kamilah yang memberikan rizki kepada kalian juga kepada mereka. Masing-masing kita barakallahu fikum telah ditetapkan rizqnya. Ketika kita berada di kandungan seorang ibu, ketika berumur 120 hari, Allah utus malaikat ke dalam rahim seorang ibu, ditiupkan padanya ruh, ditetapkan empat perkara padanya. Yang pertama apa? Rizkinya. Yang kedua? Ajalnya. Yang ketiga? Jodohnya. Yang bujang jodohnya. Yang sudah punya satu, madunya. Kebahagiaan atau kesengsaraan. Lalu apa? Amalan dia telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mengetahui hadis yang sahih, berarti ketika Allah telah menetapkan amalan kita, buat apa kita beramal? Kan Allah telah menetapkan amalan kita baik atau tidak baik. Kita ahlu jannah atau ahlu neraka. Ya, dan ma minkum min ahadin illa qad kataballahu maq'adahu minan nar wa maq'adahu minal jannah. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, tidaklah salah seorang di antara kalian melainkan Allah telah tetapkan atas kalian apakah kalian ahlul jannah atau ahlun nar. Iya. Berarti buat apa kita beramal? Hah? Iya. Iya. Kok diam? Hah? Ya tadi kan Rasul mengatakan ma minkum min ahadin illa qad kataballahu maq'adahu minan nari wa maq'adahu minal jannah. Telah ditetapkan tempat duduknya di dalam neraka atau di dalam syurga. Ya. Sudah ini kita ditetapkan. Fulan ahlul jannah, fulan ahlul nar. Nasallallahu alaihi wasallam al-afiyah. Berarti buat apa beramal? Ini pun ditanyakan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ya Rasulullah, apakah kita meninggalkan amalan dan kita bertawakal kepada ketetapan itu? Nah. Kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalahu. Tetaplah kalian beramal karena setiap kalian itu akan dimudahkan kepada ketetapan yang telah ditetapkan oleh kalian kepada kalian. Liman khuliqalahu. Wa amma man kana min ahli sa'adah fayuyassiru li'amali ahli sa'adah. Kalau seseorang itu termasuk ahlus sa'adah, ini ahlul jannah, maka Allah akan mudahkan dia melakukan amalan ahlul jannah, dimudahkan. Wa amma man kana min ahli syaqawah fayassaru li amali ahli syaqawah. Kalau dia termasuk ahlun nar, syaqawah, kebinasaan, kesempitan, kesengsaraan, termasuk ahli, termasuk dia sebagai ahli syaqawah, maka dia pun akan dimudahkan melakukan amalan kemaksiatan, mudah bagi dia. Iya. Oleh karena itu lalu na'am barakallahu fikum Nabi alaihi salatu wasallam membacakan ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, wa amma man a'ta wa taqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Adapun orang yang senantiasa memberi dan bertakwa, wasaddaqa bil husna, dan senantiasa membenarkan al husna. Al husna di antara mereka menafsirkan al jannah atau membenarkan qaulallah wa qala rasul, firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda rasul, maka akan dimudahkan baginya melakukan amalan kemudahan kebaikan. Ya. Wa amma man apa? Bakhila was taghna wa kadzdzaba bil husna fasanu yasiruhu lil usra, kebalikannya. Ya. Adapun orang yang bakhil wastaghna, merasa cukup, ya, tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, wa kadzdzaba bil husna, mendustakan al jannah, mendustakan firman Allah Subhanahu wa taala wa sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, fasanu yassiruhu lil usra, kami akan mudahkan jalan dia menuju jalan yang penuh dengan kesulitan, yakni akhir daripada kebinasaan. Ini sehingga barakallahu fikum tidak boleh seseorang berhujjah dengan takdir. Iya. Berhujjah dengan takdir. Sudahlah. Saya mencuri. Ya, bukan kemauan saya. Ini sudah takdir Allah kalau saya menjadi seorang pencuri. Ini sudah takdir saya. Iya. Coba dalam urusan, enggak usah cari uang coba. Enggak usah makan. Berusaha dia untuk itu, cari maisha, makan. Entah bagaimana caranya. Mestinya kamu duduk. Takdir kamu itu duduk di rumah, enggak makan. Enggak mau mereka. Ya, yang berhujjah dengan takdir dalam rangka maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini barakallahu fikum. Wala taqtul auladakum min imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum. Di dalam hadis Nabiun alaihi salatu wassalam menyebutkan hadis Abdullah bin Mas'ud pula ketika beliau bertanya kepada Rasul alaihi salatu wassalam, ya Rasulullah, ayyul dzambi a'dzam indallah? Dosa apa yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama kata Rasul alaihi salatu wassalam, antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Engkau menjadikan Allah Subhanahu wa taala tandingan dalam keadaan Allah yang telah menciptakanmu. Thumma ayya Rasulullah, kemudian apalagi ya Rasulullah? Kata beliau alaihi salatu wassalam, antaqtula waladak khasyatan ayat'ama ma'ak. Engkau membunuh anakmu karena engkau takut dia makan bersamamu. Maknanya tidak sebatas membunuh. Dia takut, aduh, kalau saya banyak anak nanti hidup saya sengsara. Jangan, masing-masing anak kita telah ditetapkan rizkinya. Barakallahu fikum. Iya. Karena barakallahu fikum ditetapkan atau diberikannya, dimudahkannya rizki oleh Allah Subhanahu wa taala ketika seseorang barakallahu fikum melakukan asbab tentunya, dan seseorang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may taqillaha yaj'alhu makhraja wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan bagi dia jalan keluar, dan Allah akan berikan rizki dari jalan yang dia tidak sangka-sangka. Tentunya dia bertawakal kepada Allah dan melakukan asbab syar'iyah, sebab-sebab yang diperbolehkan. Bertawakal. Ya, oleh karena itu Nabiun alaihi salatu wasalam mempermisalkan untuk umatnya bertawakal seperti tawakalnya seekor burung. Taghdu himasan wa tarahu bitana. Burung kan kalau pagi-pagi keluar dalam keadaan dia lapar, keluar. Keluar itu dia mencari rezeki, cari terbang. Ya, anaknya nunggu di sangkar, wa tarahu bitana, dan kembali dalam keadaan kenyang, bahkan bawa makanan untuk anaknya. Itlau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi. La razaqakum kama yarzuqut tayr taghdu himasan wa tarahu bitana. Seandainya kalian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, haqqa tawakkulihi, dengan sebenar-benar tawakal. Nah ini. Jangan bertawakal saya tawakal kepada Allah, enggak berangkat kerja. Tawakal ini. Iya. Lo enggak cari ini sudah tawakal. Nanti insyaallah Allah akan turunkan rezeki kepada saya. Saya sholat terus, ya, di masjid terus tanpa melakukan sebab. Lihat burung keluar dia dari sangkarnya, mencari dia untuk dirinya dan untuk anak-anaknya di sangkar. Dipermisalkan demikian oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Lalu wasiat yang berikutnya, wala taqrabul fawahish ma dhahara minha wa ma batan, dan janganlah kalian mendekati al fawahish, perbuatan-perbuatan keji yang nampak maupun yang tersembunyi. Innallaha yabghadhu al-fahish al-badhi. Allah itu benci, kata Rasul alaihi salatu wasalam, kepada orang yang melakukan perbuatan keji. Na'udzubillah. Ya, fahishah. Dan orang yang senantiasa berucap dengan ucapan yang kotor, yang tidak baik, al-badhi. Allah benci yang demikian. Tentunya yang demikian barakallahu fikum di zaman ini, ya, dahsyatnya, ya, ketika seseorang jauh dari bimbingan agama ini, ketika seseorang barakallahu fikum tidak memiliki iman, akan mudahnya dia terbawa dengan hawa nafsu syahwaniyah. Ya. Barakallahu fikum. Oleh karena itu kata Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, di antara pokok akar dari kemaksiatan itu tiga, di antaranya ta'atul quwwati asyahwaniyah. Kuatnya ketaatan seorang hamba kepada syahwat, dan puncak ketaatan seseorang kepada syahwat dia az-zina, dengan melakukan perbuatan zina. Na'udzubillah. Ini al-fawahish. Lihat, kalau tadi disebutkan di dalam hadis seorang laki-laki yang diajak oleh seorang wanita untuk melakukan perbuatan yang diharamkan, dia mengatakan inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Di zaman ini iyadan billah, nasallallahu salam al-afiyah, mereka mencari, dan mudah bagi mereka untuk melakukan yang demikian. Wallahi, kalau bukan keimanan, kalau bukan keimanan barakallahu fikum kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mereka akan jatuh. Ya. Ini di zaman kita. Wa kaifa bi abnaina? Bagaimana dengan anak-anak kita? Iya. Mungkin nanti akan lebih mudah lagi untuk mendekati barakallahu fikum al-fawahish. Iya. Kalau di zaman ini saja mudah bagi kita, dunia itu berada di genggaman kita, apapun bisa dilakukan oleh seseorang, ya, dengan sesuatu yang berada di tangannya. Wa kaifa bi abnauna? Lalu bagaimana dengan anak-anak kita? La ya'ti zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu. Tidaklah datang satu zaman melainkan itu akan lebih buruk daripada zaman sebelumnya. Dulu mungkin masa kita masih kecil, tidak kenal kita yang alat yang sekarang ada pada kita ini. Tidak kenal kita. Ya subhanallah, diberikan ujian kita dengan alat ini. Jawal, apapun bisa kita lakukan. Ya, kalau dulu kan masih pencet-pencet, ya, ribet lagi. Sekarang tinggal, ya, mungkin nanti dikedipin sudah bisa gerak. Yang disentuh sudah bisa gerak. Mungkin nanti ditiup, gitu. Pindah posisi. Ada kan? Diginiin sudah ada. Enggak disentuh. Nanti bagaimana dengan anak-anak kita? Barakallahu fikum. Yang sudah menjadi ketetapan sunnatullah, zaman itu akan lebih buruk daripada zaman sebelumnya. Kalau tidak dibekali mereka dengan tauhid, dengan iman, dengan ilmu, nah saat inilah perjuangannya kita. Perjuangannya kita saat ini. Juhudnya kita saat ini. Juhdun. Menjaga mereka. Ha'ula abna'una. Dan mereka adalah aset daripada dakwah. Seandainya mereka abna'us salafiyin saja menjadi du'at ilallah, tidak cukup untuk berdakwah tauhid di negeri ini. Sehingga barakallahu fikum, sesuatu yang sangat menyakitkan, menyedihkan hati ini apabila barakallahu fikum seorang ahlus sunnah tidak memperhatikan tarbiyah kepada anak-anaknya. Tidak memilah memilih tarbiyah yang seperti apa yang harus diberikan kepada abna'ahum. Inni khalaqtu ibadi hunafa fajtalathum syayatin. Kata Allah subhanahu wa ta'ala di dalam hadis qudsi, aku telah menciptakan hamba-hambaku dalam keadaan hanif, di atas tauhid, tetapi syaitan yang menjadikan mereka menyimpang. Syekh Khalid Fauzan menyebutkan di antara penyimpangan yang besar yang menjadikan mereka keluar dari kefitrahan tauhid yang Allah berikan kepada mereka, tarbiyatul munharifah wal bi'atul mulhidah, pendidikan yang salah, yang menyimpang. Ah, masih kecil, enggak apa-apa. Ya. Ada yang mengatakan demikian. Atau barakallahu fikum, waduh gimana ya? Iya, kalau tidak punya STTB, masih ingat STTB, surat tanda tamat belajar. Sekarang apa namanya? Ijazah. Itu nanti cari kerja susah. Iya, subhanallah. Syuf, jujur kita. Banyak ini di majelis ini para pengusaha besar insyaallah. Ya, yang usahanya itu subhanallah enggak ada kaitannya dengan STTB yang dimilikinya. Ada yang jurusannya ekonomi, kalau ekonomi nyambung ya pengusaha ya. Ada yang jurusannya apa? Semacam lah, Allahu alam. Fisika jadinya pedagang. Pedagang herbal. Allahumma barik. Iya, jujur kita. Jangan sandarkan itu kepada lembaran. Iya. Kita ingin abna'us salafiyin menjadi ulama. Semuanya ustaz, semuanya. Semuanya. Mungkin ada yang berhujah, waduh, adalah yang jadi dokter satu ustaz. Gampang. Iya, masya Allah di setiap tempat ada dokter salafi. Ya, yang sudah ada ini dijadikan ulama semua. Ya, nanti dokter gampang. Didakwahi dokter biar kenal salafi. Begitu. Semuanya jadi ulama. Semuanya. Tanpa terkecuali. Ya. Kasihan mereka. Ya. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Fa'abawahu yuhawidanihi. Ayunasiranihi ayumajisanih. Kullu maulud, setiap yang dilahirkan itu yuladu alal fitrah, itu lahir di atas kesucian. Fa'abawahu, tergantung dua orang tuanya. Yuhawidanihi, mau menjadikan dia seorang Yahudi. Ayunasiranihi, atau menjadikan dia seorang Nasrani. Ayumajisani, atau menjadikan dia seorang Majusi, atau yang lainnya. Iya. Ya. Terkadang kan seseorang idealis. Hidup ini, ya, kita harus ngatur nih anak kita bagaimana. Diatur urusan dunianya. Dia gak mengatur urusan ukhrawiyahnya. Anak ini nanti harus kerja, saya bina, punya rumah, ya, punya rumah. Terkadang saking khawatirnya, saya nikahkan dah, sudah, saya biayakan. Tenang, sudah, dah. Dia harus punya rumah, dia harus punya pekerjaan. Tetapi sisi ukhrawiyah tidak pernah disinggung. Bagaimana anak bisa menghafal Al-Quran? Bagaimana anak bisa menghafal hadis-hadis Rasulullah alaihi salatu wassalam? Bagaimana anak mempelajari ayna'am tafsir? Mengetahui ahkamus salah? Mengetahui bagaimana wudhunya Rasulullah alaihi salatu wassalam? Itu enggak terpikirkan sudah. Berarti salah dia. Ya. Salah dia. Barakallahu fikum. Maka ini penting. Karena mungkin ketika anak-anak kita dalam keadaan seumur dengan kita sekarang ini, fitnah itu akan lebih dahsyat. Syubhat wa syahwat. Oleh karena itu, bekali mereka dengan ilmu, dengan tauhid, dengan iman, dalam rangka menolak syubhat dan syahwat. Ya. Barakallahu fikum. Lalu yang berikutnya, wala taqtulun nafsal lati haramallahu illa bilhaq. Janganlah kalian membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan hak, ai hakul Islam. Ya, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan puncak di antara tadi yang kita sebutkan kata Ibnu Qayyim, ketaatan seseorang kepada syahwat juga di antara pangkal dari kemaksiatan, ta'atul quwwati al-ghadabiyah, ketaatan seseorang yang kuat kepada sifat amarah yang ada pada dirinya. Wa ghayatu ta'atil quwwati al-ghadabiyah adh-dhulmu ay al-qatlu. Dan puncak kekuatan ketaatan seseorang kepada sifat amarah yang ada pada dia dengan dia melakukan pembunuhan. Ini puncaknya seseorang marah. Wal kadhimin al-ghaid wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. orang-orang yang menahan amarahnya, orang-orang yang memaafkan, maka dia Allah cinta kepada orang-orang yang berbuat ihsan. Man kadzama ghaidhan wa huwa qadirun ayun fidahu da'ahu Allahu yaumal qiyamah ala ru'usil khalaiq hatta yukhayyirahu minal huril 'ain ma syaa. Barang siapa yang dia menahan amarahnya dalam keadaan dia mampu untuk meluapkan amarahnya, dia mampu, tidak ada mawani bagi dia, tetapi dia tahan itu amarahnya, maka Allah akan memanggil dia pada hari kiamat di hadapan manusia, diberikan pilihan kepada dia dari bidadari-bidadari yang dia inginkan. Laisa asyadidu bisur'ah innama asyadid alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, bukanlah orang yang kuat itu yang pandai bergulat, tetapi orang yang kuat itu orang yang bisa menahan, ya, menahan dirinya ketika dia sedang marah. Indal ghadab. Illa bilhaq, kecuali dengan hak. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang masyhur, la yahilu damu mri'in muslim illa bi ihda thalathin. Yang pertama apa? Al-thayibu zani. Tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan salah satu dari tiga perkara. Al-thayib ay muhsan. Orang yang telah menikah berbuat zina, maka dalam Islam dirajam sampai mati. An-nafsu bi nafsi, jiwa dengan jiwa, yaitu al-qatl. Dia membunuh maka dibalas dengan pembunuh, ya, dibalas dengan qisas, dipenggal. At-tariqu li dinihi, orang yang meninggalkan agamanya. Man baddala dinahu faqtuluh. Hadis Ibn Abbas. Barang siapa yang mengganti agamanya maka bunuhlah dia. Tentunya ini semua barakallahu fikum bukan wewenang individu dari kita atau kelompok golongan, tetapi kembali kepada al-umara al-hukama wal mufariqu lil jama'ah, dan orang-orang yang keluar dari pemerintah yang sah jama'ah. Ini barakallahu fikum al-khawarij, yang mereka keluar dari pemerintahan yang sah dalam mereka memberontak. Barakallahu fikum. Dzalikum wasaukum bihi la'alakum ta'qilun. Demikianlah wasiat Allah Subhanahu wa taala kepada kalian agar kalian berakal dengan itu semuanya. Maka ini lima wasiat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, semoga bermanfaat apa yang kami sampaikan. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Tafaddalu hafizakumullah.